kau berhati dua dan menakutkanku. Oh, oh, oh. Kau mulai merasa hanyalah aku yang pantas kau cinta. Kau salah menduga, kau pikir aku tak tahu dirimu mendua. Karena ku, kau mulai merasa hanyalah aku yang pantas kau cinta. Bicara.